الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى beliau menyatakan al-imsaku an takfiri ahli al-qiblati, menahan diri dari mengkafirkan ahlul qiblah. Ya, ahlul qiblah ini kaum muslimin, maknanya ahlus sunnati wal jamaah tidak diperbolehkan mengkafirkan ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu maknanya kaum muslimin. Wal bara'atu minhum fi ma ahdathu ma lam yabtadi'u dhalalan. Ahlul qiblah di sini maksudnya umum ya, baik dia muslim biasa ataupun waliul amr. Namun yang lebih beliau maksudkan di sini adalah, karena kemarin kan pembahasan terhadap waliul amr ya, maknanya waliul amr muslim, maknanya menahan diri dari mengkafirkan penguasa muslim ataupun kaum muslimin secara umum. Wal bara'atu minhum, dan berlepas diri dari mereka, menjauh dari mereka. Fi ma ahdatsu, pada perkara-perkara yang mereka munculkan. Malam ya betadi'u dolalan, selagi mereka tidak memunculkan kesesatan, membuat kesesatan. Dolalan yang dimaksud di sini adalah kufron, kekufuran. Maknanya, mana ini, ahlus sunnati wal jamaah berlepas diri dari kaum muslimin ataupun dari penguasa secara khusus yang memunculkan perkara yang baru, ma fi ma hadatsu, memunculkan perkara yang baru. Malam ya betadi'u dolalan, selagi mereka tidak memunculkan kekufuran. Maknanya ahlus sunnah tidak mengkafirkan ahlul qiblah, ya, kaum muslimin tidak dikafirkan tatkala mereka berbuat kesalahan dosa dan berpas diri dari kebinahan-kebinahan mereka, maksiat-maksiat mereka. Malam ya betadi'u dolalan, selagi mereka tidak memunculkan kebid'ahan, kesesatan. Kesesatan yang dimaksud di sini adalah kufron, kekufuran. Famani betada'a minhum dolalan, barang siapa yang memunculkan, membuat kesesatan. Kesesatan maksudnya apa? Kekufuran. Kana ala ahlil qiblah kharijan, maka dia dianggap orang yang keluar terhadap ahlul qiblah. Maksudnya dianggap apa? Kufur. Minad dini mariqan, dianggap orang yang keluar dari agama. Jadi tidak masuk lagi barisan ahlul qiblah, tidak digolongkan ahlul din. Wa yutaqarrabu ila Allahi azza wa jalla bil bara'ati minhu, dan dijadikan taqarrub kepada Allah dengan cara bara'ah dari mereka. Tatkala mereka kufur, kita berlepas diri dari mereka, tindakan kita berlepas diri tadi disebut apa? Ibadah taqarrub. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Wa yuhjar, orang yang seperti itu perlu diboikot, dihajar. Wayuh takor, dihinakan. Watu jetanabu, dan dijauhi. Ghiddatuhu, atau ghiddatuhu. Ya. Dijauhi ghiddatuhu. Kalau di sini dibaca ghiddah ya. Sebagian lafad itu bacanya aguddah, Wallahualam apa harokat ini salah. Kalau dia gudda, itu disebutkan maknanya ta'unul ibil, penyakit ta'un yang ada pada ibil. Ta'un itu kan cak bisul-bisul itu ya, ada pada unta. Penyakit apa dok? Dokter hewan yang ngerti ya, bisulan, bisulan hewan. Intinya penyakit. Maksudnya itu orang yang seperti ini yang memunculkan kekufuran kan, nah dijauhi, diboikot, dan apa namanya, direndahkan, kemudian dijauhi penyakitnya ini tadi, ya penyakitnya tadi. Jadi di bid'ah ini diserupakan dengan apa? Penyakit gitu loh, karena bisa merusak. Fahya dikarenakan penyakit ini tadi, penyakit ta'un ibil ini tadi, a'da, ya lebih menular. A'da yu'adi itu membuat menular artinya. Fahya a'da itu lebih menular min ghidatil jarab, dibandingkan jarab itu kudis, ya penyakit kudis lah ya, anggaplah bakteri kudis atau apa, kudis apa namanya, jarab itu kusta, itu sejenis ya, kusta sama kudis mirip-mirip, mirip dong, beda ya, jarab itu ya, karena jarab itu kusta, ya benar, ya itulah kalau tidak kusta atau kudis, ya kusta kudis itu kurap ya istilahnya. Apa dok? Jarob. Min jarobin. Sehingga anak kusta. Betul jarob. Jarob kusta menular ya. Kudis. Ada. Kudis. Di kamus itu. Ya mungkin orang Arab tidak tahu di kusta ya. Ya kudis. Be. Intinya jarob itu sebenarnya bahaya. Kalau kudis itu tidak terlalu bahaya kan. Kudis itu kurap kan. Ya. Intinya jarob ini berbahaya. Menular. Tapi kurap juga nular juga. Ya, enggak? Dok. Kurap. Jamur. Jamur ya itu tadi. Ya intinya penyakit kulit lah, ya. Nah, dimaksudkan di sini diserupakan contoh ini namanya tasybih. Penyakit khawarij yang bisa membawa kepada kekufuran ini tadi. Ini bisa menular ke tengah-tengah masyarakat bagaikan penyakit kusta atau kudis. Asyarah. Naqul kita katakan al-imsak an takfiri ahli al-qiblah wajibun. Menahan diri dari mengkafirkan ahli al-qiblat adalah wajib. La yukaffaru ahadun minal muslimin bidzanbin irtakabahu. Ini ada faedah bagus dari bahasanya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau menyatakan lihat, tidak bisa dikafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan suatu dosa irtakabahu yang beliau yang orang itu lakukan, yang dikerjakannya, illa kecuali ayyastahillah hukman mujma'an alaih. Nah lihatnya, kecuali kalau dia menghalalkan hukum yang disepakati. Misalkan Pak Roni, Pak Roni mengatakan halal buayo, bisa dikafirkan? Dokter Vicky menganggap buayo haram dimakan, dikafirkan? Tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena masalah yang bukan mujma' alaih, bukan perkara yang mujma' alaih, bukan perkara yang sepakati. Misalkan sepakati khamr, fa in kana mujma'an ala hillihi, kalau perkara itu adalah mujma', disepakati halalnya, wa harramahu, dan diharamkan sama dia, fa innahu yakfur bihadza, maka dia kafir dengan hal ini. Wa in kana mujma'an ala tahrimihi, kalau disepakati juga keharamannya, wa ahallahu, dia halalkan, fa'ina yakfur ijma'an, maka dia kafir juga ijma'an. Intinya orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang disepakati, maka hukumnya dia kafir. Ada yang disepakati para ulama halal, diharamkan sama dia. Contoh perkara yang halal disepakati, ya, misalkan daging, ya daging ayam, daging korban ya, halal, perkara yang halal disepakati, tahu-tahu dia haramkan, kecuali dengan alasan tertentu, misalkan hewan ini berpenyakit dan yang lainnya, beda lagi ya, diharamkan. Haram makan daging kurban, dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau mengharamkan untuk sholat berjamaah. Sholat jamaah itu haram bagi kaum muslimin. Kaman istahalla az-zina, sebagai seperti orang yang menghalalkan zina, masalan au syurbi khamar atau minum khamar au ghairi dzalika minal asya' al-muharram, atau yang selain itu dari perkara-perkara yang diharamkan. Lakin law amila hadzal syai', akan tetapi kalau seandainya dia mengamalkan sesuatu ini tadi marrat, berkali-kali, fa innahu la yajuz an nukaffirahu, enggak boleh bagi kita mengkafirkannya. Minum sekali, dua kali, intinya memang kebiasaan dia. Tidak boleh bagi kita mengkafirkannya. Wala naqul innahu kafirun, tidak boleh bagi kita menyatakan sesungguhnya dia kafir. Illa idza qal, kecuali kalau dia menyatakan innahu ya'taqid anna hadza halalun, dia meyakinin ini adalah halal. Lihat bahasanya, idza qala, kalau dia mengucapkan sesungguhnya dia meyakini itu halal, dalam artian menurutku ini halal. Berarti kan ada pernyataan dari dia kan, bukan kita zon kan. Lakin lau istahallahu istihlalan fi'lian fa innahu la yukaflanu kafiruhu. Akan tetapi kalau dia menghalalkan dengan penghalalan secara tindakan saja, ini kuyakini haram. Gimana debatnya Roma Irama? Sama aneh. Pemabuk siapa? Pemain itu Widi Muhtar kalau salah ya. Iya kan? Dia tak menghalalkan. Dia tahu itu haram, tapi dilakukan. Ini namanya istihlalan fi'lian, gitu tadi kan. Anak tayaran juga yang film-film lakmu itu. Kalau dipotong-potong uang kan. Kadang ada pula kalam-kalam yang hak lah itu. Yang ada kemarin tersebar itu kan ini Mak Lampir. Yang dia bolak-balik buka buku itu kan. Nah, ada ilmu katanya tadi kan. Semuanya isinya nasihat. Apa kata Gerandong itu kan? Nasihatnya, tidak tahu di mana Ikhwan dapatnya kan. Intinya kalau kamu tidak ingin disakiti, janganlah menyakiti. Kalau ingin dimuliakan, kalau ingin dimuliakan jangan merendahkan. Lebih kurang maknanya seperti itu ya kan, semakna al-haq. Wa dalil ala dzalik, dalilnya adalah qauluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah, kalau seandainya baghat ihdahuma, salah satu dari dua kelompok tadi melampaui batas, masih ngeyelan 'alal ukhra, terhadap kelompok yang lain, fa qatilul ladzi tabghi, perangi yang ngotot-ngototan melampaui batas ini tadi, yang zalim. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai tafi' maknanya tarji, sampai dia mau kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu, kalau dia kembali fa aslihu, maka damaikan bainahuma, di antara keduanya, bil adli waqsitu, dengan keadilan, waqsitu dan adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mu'minun bersaudara. Kata beliau, fasamma al-mutaqatilaini ikhwatan, Allah subhanahu wa ta'ala menamai al-mutaqatilaini, dua kelompok yang berperang tadi, ikhwatan, bersaudara. Ma'a anna ba'dahum yasfiku dama ba'din, dalam keadaan sebagian mereka itu menumpahkan darah sebagian yang lain. Ada dua kampung misalkan ya, dua kecamatan, Sematang Borang dengan Saku, tawuran, sama-sama muslim. Ini kan kezaliman kan. Namun itu tetap disebut dengan ikhwatul iman. Ja'a fi sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakron, bisakrona, itu bacanya sakrona ya. Kenapa? Sifat yang ada tambahan alif dan nun ya. Nabi SAW didatangkan dengan bisakrona, dengan orang mabuk, si pemabuk, sakron bahasanya, suka mabuk. Fa'amaro bidhurbihi, Rasul memerintahkan untuk mencambuk dia. Kata Abu Hurairah, faminna man yadribuhu biyadih, di antara kami ada yang mukul dengan tangan, kebu, gitu tadi. Wa minna man yadribuhu bina'lihi, ada yang mukul dengan sendal, tetung, pakai sendal. Wa minna man yadribu bi tsaubihi, ada di antara kami yang mukul dia dengan baju. Falamma insarafa qala rajulun, tatkala dia berpaling selesai ya, dia pergi, qala rajulun, insarafa artinya selesai, berpaling, pergi. Tatkala dia pergi, qala rajulun, tiba-tiba ada yang laki-laki yang menyatakan, ada orang yang menyatakan, malahu akhzallah, malahu ini kenapa dia ini ya akhzallah, semoga Allah menghinakan dia. Faqala Rasulullah SAW, la takunu auna syaitan ala akhikum, janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Ini kaidah umum ya ikhwan. Ana sering dulu di Yaman dengar kada ada orang jalan nih nakal itu kan. Oh, dicaci maki. Kadang-kadang ana dengar sebagian masyaikh itu ada di dekat WC kamar mandi, jadi ada orang maling. Ditangkap sama security markis, dimasukkan dikunci di kamar pemandian mayat. Itu tadi. Jadi kan dekat pondok tadi ruangan saya ini kan tempat mandi mayat. Masuk ke sana wei. Nah, udah teriak-teriak kan takutan dia kan. Ya, sebentar kati mayatnya diteriak-teriaknya. Jadi adalah seorang tolib ung Yaman baru pemula-pemula tuh. Ada yang nyaci maki lah gitu kan. Yang namanya layaknya kan. Ada syekh namanya Ahmad Syafan. Dia hafal kutubus sittah. Dia bilang, "Ya akhi, la takunu aunan li syaitan ala akhikum." Janganlah kalian jadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Maksudnya, terkadang kita ini ketika wong terjatuh kepada kesalahan, bukan malah bantu dia kembali, tapi bantu dia semakin tersesat. Seneng kalau nyingok kawan kita itu nyimpang, semakin jauh. Kalau orang salah itu dibimbing, diajak, dirangkul, bukan tambah dicaci maki, ya sudahlah, diantam habis-habisan, kesempatan untuk jatuhkan dia. Itulah yang dia sakit hati dah, tidak galak balik lagi dia. Fasamahu akhon, di sini hadis ini, dia kan minum-minuman mabuk kan, jadi kan tetap dinamai oleh Rasul. Fasamahu akhon, Rasul menamai dia akhon, akhikum, saudara kalian kan. Ma'annahu yashrabul khamra inda tamarrat, dalam keadaan dia tuh minum khamr berkali-kali. Kama fi ba'dir riwayat, sebagaimana dalam sebagian riwayat. Fa nahnu naqul, maka kita katakan, inna man fa'ala kabiratan, sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar, walau karraraha inda tamarrat, kalaupun seandainya dia ulangi berkali-kali, fa inna la nukaffirahu bihadzal fi'l, kita tidak mengkafirkannya dengan sebab perbuatan ini. Wa inna ma nukafiru law istahalla hadzal fi'la, sesungguhnya kita mengkafirkannya kalau dia menghalalkan perbuatan ini. Kalau dia menganggap halal, kafir. Bukan cak di kita ini sedikit kafir, dikit-dikit kafir. Qaulul muallif, pernyataan muallif, wal bara'atu minhum, ya, bara'ah minhum fima ahdatsu, berlepas diri dari mereka terhadap perkara yang mereka munculkan, ada-adakan, hadas itu munculkan, ada-adakan. Al-muhdits tajibul bara'atu minhu, orang yang membuat perkara yang baru, maka wajib kita berlepas diri darinya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang memunculkan perkara yang baru. Muhdits ini bisa maknanya bid'ah, bisa maknanya maksiat. Wal murad bil muhdits, nah kata beliau, yang dimaksudkan dengan muhdits ini, allazi ya'ti bihadatsin, orang yang membawa perkara yang baru, minal kabair al-idzam, dari dosa besar yang besar. Wa ka'annahu yastahillu, seakan-akan dia menghalalkannya, jadi pelaku maksiat dosa besar. Fahadza yutabarra' minhu, ini kita berlepas diri dari dia. Intinya berlepas diri dari ahlul maksiat. Wa minal ihdats, termasuk bentuk ihdats juga, ihdatsul bid'ah, memunculkan kebid'ahan. Jadi intinya kewajiban kita al-bara'a minhum, berlepas diri dari mereka, fi ma ahdatsu ai fil ma'siyah wal bid'ah, pada perkara yang mereka ada-adakan, baik kemaksiatan atau kebid'ahan. Sedikit lagi. Qauluhu ma lam yabtadi'u dhalalan, selagi mereka tidak memunculkan kebid'ahan. Ya. Ai mani batada'a fid din bid'atan fa innahu yu'tabaru qad dhallah, Maknanya barang siapa yang memunculkan kebid'ahan dalam agama ini, maka dianggap dia telah sesat. Liqaulin Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Barang sabda Rasul, setiap kebid'ahan adalah sesat. Ya. Ketika disebutkan dhalal, maka bisa dimaksudkan yang dalam lafaz tersebut adalah kekufuran. Karena bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'atun mukaffirah, ada bid'atun ghairu mukaffirah. Zohir, kalamnya penulis, yang dimaksudkan dolalan di sini adalah kekafiran. Kenapa? Karena setelahnya beliau menyebutkan apa? Khorijan minad din, ya kan? Famani betada'ah minhum dolalan, siapa yang membuat kesesatan ini tadi, memunculkan dolal, kana ala ahlil kiblah khorijan, maka dia dianggap sebagai yang khorijan ala ahlil kiblah, orang yang keluar dari batas ahlu kiblat. Wa minad din marikon, dianggap sebagai orang yang keluar dari agama, melesat dari agamanya tadi. Ai la naqul innahu kafir, maknanya kita tidak menyatakan dia kafir illa, kecuali idza kanatil bid'ah mukaffirah, kalau bid'ahnya kekufuran. Kal qaul bi khalqil Qur'an, seperti pernyataan menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Au nafis sifat, atau meniadakan sifat. Au ta'tiliha, atau mentaktilnya. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Wa kadzalika man yara al-khuruj ala ulatil amri, demikian juga orang yang berpandangan bolehnya memberontak terhadap penguasa. Fa inna mubtadi'un bid'atan mudhillatan, sesungguhnya dia adalah mubtadi' dengan kebid'ahan yang menyesatkan. Wa yu'tabaru mariqan, dan dianggap sebagai mariqan, keluar dari agama. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama ketika Rasul menyebutkan yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar romiyah, apakah itu dalalahnya kufur atau tidak. Sebagian menyatakan tidak, khawarij tidak kufur. Ada yang menyatakan kafir. Kata nih. Berdasarkan hadis Rasul, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yamruquna minad din muruqu sahmi minar romiyah. Dia keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruan. Romiyah itu hewan yang dilempar. Qauluhu wa yataqarrabu ila Allahi azza wa jalla bil bara'ati minhu, dijadikan bertaqarrub kepada Allah dengan cara berpas diri dari mereka. Wa yuhjar, orang itu dihajar. Wa yuhtaqar, dihinakan. Wa tujtanab ghidatuhu, dan dijauhi penyakitnya. Fahiya a'da min ghidatil jarab, dikarenakan penyakit dia ini tadi lebih, virus dia ini lebih berbahaya, lebih apa, menular dibandingkan penyakit kudis atau kusta tadi. Az-zahir annal maqsud, yang zahir dari keterangan ini yang dimaksudkan ghidda tadi adalah watu jatanab mawaddatuhu au bid'atuhu, dijauhi kecintaan atau kebid'ahannya. Jadi beliau menafsirkan ghidda di situ ya. Watu jatanab mawaddatuhu au bid'atuhu, dijauhi mawaddah, kecintaan dan kebid'ahan ahlul bid'ah tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, la tajidu, kalian tidak akan mendapati qauman, suatu kaum, yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam keadaan dia mencintai atau berkasih sayang atau berloyalitas terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walghiddah atau walghiddah ya, yumkin ayu abbar biha anil jurthumah. Ya, mungkin kita ungkapkan dengannya dari jurthumah. Jurthumah itu ya bakteri atau kuman. Ya, jurthum itu kuman atau bakteri. Istilahnya beliau ya mengungkapkan, ya bisa diungkapkanlah, diistilahkan ghidda tadi bakteri gitu loh. Atau kuman gitu lah maknanya beliau, tapi secara bahasa ghidda itu mereka menyebutkan ta'unul ibil, penyakit ta'un yang ada pada ibil. Intinya virus lah. Kalau mungkin bahasa sekarang kan musim virus, ya. Ghidda itu adalah COVID-19. Ya mungkin kalau Syekh Ahmad bin Yahya Najmi ada di zaman sekarang, intinya suatu penyakit lah ya, yang berbahaya gitu loh. Cuman sekedar istilah. Atau Al-Imam Al-Muzani. Anda yakin kalau Al-Imam Al-Muzani ada di zaman sekarang, mungkin apa namanya, ketika beliau menyebutkan fahya a'da min ghidatil jarab, mungkin beliau menyebutkan a'da min COVID-19. Ya enggak? Karena penyakit sekarang yang lagi cepat menularnya COVID-19 gitu. Wallahu ta'ala alam. Itu cuma permisalan. Naktafi bihadzal qadar.